بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita insya Allah akan melanjutkan kajian kitab Kifayatul Akhyar karya Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah, membahas perkara dalam fiqh Islami, khususnya fiqh Syafi'i rahimahullah jami'an. Yang tema kita kali ini insya Allah adalah al-mash ala al-khuffain, yaitu mengusap kedua khuf, atau diterjemahkan secara bebas yaitu sepatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita tuturkan dan kita ajarkan bermanfaat untuk diri kita dan kaum muslimin. Kita mulai dari perkataan Abu Syuja' rahimahullah taala. Ya, di sini judulnya al-mashu ala al-khuffain. Qal fasl. Wal mashu ala al-khuffain jaizun bi thalathati syara'it. Pasal baru al-mashu ala al-khuffain jaizun bi thalathati syara'it. Mengusap kedua khuf itu jaiz, boleh, dengan tiga syarat. Dalam sebutan Abu Syuja' tiga syarat. An yabtadi'a lubsuhuma, an yabtadi'a lubsuhuma ba'da kamal at-taharah. Kalau menurut tulisan di sini an yabtadi'a lubsuhuma ba'da kamal at-taharah. Bisa juga an yabtadi'a lubsuhuma ba'da kamal at-taharah. Yaitu yang pertama memakai keduanya, ya, memulai memakai keduanya setelah sempurnanya taharah, suci. Insyaallah nanti akan dibahas. Wa an yakuna satiraini li mahallil ghasli minal qadamain. Dan kedua sepatu tersebut menjadi penutup untuk tempat yang wajib dicuci, dibasuh dari dua kaki. Jadi sepatu tersebut menutupi tempat yang wajib dibasuh dari kedua kaki. Sehingga kalau ternyata mata kaki enggak tertutup, berarti belum memenuhi syarat. Yang ketiga, dalam mata Nabi Syuja', wa an yakuna mimma yumkinu mutaba'atul masyi 'alaihima. Yaitu yang ketiga, kedua sepatu tersebut, sepasang sepatu tersebut, termasuk apa yang memungkinkan untuk digunakan berjalan di atasnya. Ya. Tiga syarat ini disebutkan oleh Abu Syuja' rahimahullah taala dalam kitab Al-Ghayah wa Takhrib atau Matan Abi Syuja'. Yang mana akan disyarah oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah, dan akan ada sedikit perubahan dari pengkategorian persyaratan dari Kifayatul Akhyar. Insyaallah taala kita akan membahas hal-hal tersebut. Kita mulai dari penjabaran Syekh Taqiyuddin Al-Hisni terhadap, atau di awal-awal penjabaran terhadap bab atau masah atau fasal ini. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, الأصل في جواز المسح ما رواه مسلم عن جرير. دليل dibolehkannya mengusap kedua khuf adalah apa yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing. Ya. ثم توضأ، kemudian beliau berwudu setelah kencing tersebut. Wamasaha ala khuffaihi, dan beliau mengusap kedua sepatunya. Baik, sampai sini dulu. Jadi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menunaikan hajat yaitu kencing, beliau kencing dalam keadaan masih memakai sepatu tersebut. Ya, masih memakai sepatu tersebut, dan beliau tadi sebelum pergi memakai sepatu tersebut dalam keadaan kedua kaki atau dalam keadaan dirinya telah suci dari hadas. Maka ini menjadi persyaratan juga nanti. Persyaratan pertama, an yabtadi'a lubsuhuma ba'da kamali taharah, yaitu diperbolehkannya melakukan al-mas'h 'ala al-khuffain ketika pemakai kedua sepasang sepatu tersebut memakainya dalam keadaan suci, yaitu diri suci dari hadas, entah dengan wudu atau dengan mandi junub kalau memang dia junub, atau haid dan nifas. Ya, maka kata Jarir bin Abdullah, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal thumma tawadda wa masaha ala khuffai. Rasulullah pipis, kemudian wudu, dan dalam wudunya tersebut beliau mengusap kedua sepatunya. Wa kana yu'jibuhum hadzal hadis. Ya, hadis ini menarik perhatian para ulama. Menarik perhatian para ulama. Ya, yu'jibul ulama. Li'anna Islam Jaririn kana ba'da nuzulil Ma'idah. Karena masuk Islamnya Jarir bin Abdullah setelah turunnya surat Al-Ma'idah. Dan dalam surat Al-Ma'idah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadukum minal ghaiti aw lamastumun nisaa فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. Di sini ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wamsahu biruusikum wa arjulakum ila alka'bayn. Wa arjulakum, yaitu membasuh kaki sampai ka'bayn, sampai kedua mata kaki. Ya, di sini diperintahkan al-ghusl. Al-ghusl yaitu membasuh, ya, mencuci kaki sampai mata kaki. Itu setelah turunnya ayat itu. Ya, setelah turunnya ayat di Al-Maidah tentang wajibnya membasuh kaki, tapi hadis Jarir bin Abdullah, yang mana Jarir bin Abdullah itu masuk Islam setelah turunnya ayat-ayat tersebut Al-Maidah. Tapi dihikayakan Rasulullah SAW malah mengusap sepatunya. Ini menunjukkan bahwasanya mengusap sepatu diperbolehkan selama dia memakai sepatu tersebut. Jadi ada dua pilihan. Imma ghusl, ya, atau ghusl imma masah al-khuffain. Imma ghusl rijlain, imma ghusl al-masah al-khuffain. Maka antum tinggal pilih. Kalau misalnya wudu dengan persyaratannya, apakah antum ingin mencuci atau membasuh kaki, ya berarti lepas dong sepatunya gitu, atau antum mengusap sepatu antum tanpa melepasnya. Fala takunu ayatul ma'idati dalatu ala ghuslir rijlaini nasikhatan lil masah. Maka ayat Al-Ma'idah tersebut ternyata tidak menunjukkan apa? Tidak menunjukkan bahwasanya mengusap, membasuh kedua kaki merupakan nasikhah lil masah. Merupakan nasikhah lil masah. Hukumnya menghapus mas'al khufain, enggak. Melainkan ghasl al-rijlain ini asal. Kemudian mas'al khufain juga menjadi hukum tersendiri yang menjadi pilihan. Ya, boleh lakukan salah satu dari keduanya. Ya. Qala An-Nawawi wa ghairuh, berkata Imam An-Nawawi dan selainnya, wa ajma'a man yu'taddu bihi fil ijma'i ala jawazil mashi 'ala al-khuffain fil hadri was safar. Ya, telah melakukan ijma', yaitu maksudnya man yu'taddu bihil ijma', yaitu orang-orang yang dianggap ijma', dianggap kesepakatannya, yaitu para ulama telah berijma' atas bolehnya al-mas'al khuffain, mengusap kedua khuf. Kenapa Imam Nawawi menyebutkan wa ajma'a man yu'taddu bihi fil ijma'? Kenapa beliau enggak memperingkas aja wa ajma'al ulama'u 'ala jawazil mas'i 'ala khuffain? Kenapa pakai lafal dipanjangkan seolah-olah ada syarat? Iya, ada syarat, betul. Wa ajma'a man yu'taddu bihi fil ijma'. Man yu'taddu, siapa yang terhitung kesepakatannya, yang pandangannya dihitung. Ya, ini menunjukkan sepertinya memang ada pihak lain yang tidak terhitung ucapannya. Kenapa beliau menyebutkan wa ajma'a man yu'taddu bihi fil ijma', bukan wa ajma'al ulama? Karena para ulama Syiah dan juga Al-Khawarij, Syiah di sini keumumannya, baik Syiahnya Itsna Asyariyah Rafidah atau Syiah lainnya, karena Syiah ini umum sekali, ada beberapa sekte. Nah, mereka ini baik Syiah atau Khawarij, ya, aqwal mereka, pandangan mereka dari segi fikih, terlebih akidah, itu ghairu mu'tad, tidak dihitung. Mereka mengomong apa? Tidak masuk ke dalam khazanah fiqih Islam. Ya. Jadi ini adalah ahlu sunnah. Ahlu sunnah dalam artian yang bertolak belakang dengan Syiah dan juga Khawarij. Wa ajma'al ulama gitu. Ala jawazil mashi 'ala al-khuffain, bolehnya mengusap kedua sepatu. Ini kesepakatan ulama kaum muslimin. Di sini menunjukkan Imam Nawawi wallahu alam tidak mengkafirkan Al-Khawarij. Ya. Atau juga keumuman atau mujmal dari Syiah. Ya. Tetapi perkataan mereka baik Khawarij dan Syiah tidak dianggap sama sekali. Walaupun dianggap muslim, tapi enggak dianggap omongan mereka itu karena kefasikan, ya. Fil hadhari was safar, baik dalam keadaan bermukim maupun dalam keadaan safar. Jadi mengusap kedua khuf ini tidak khusus hukumnya dalam keadaan safar. Dalam keadaan bermukim pun ada kriterianya, boleh. Dengan kriteria tertentu. Sawa'un kana li hajatin aw li ghairiha, baik itu untuk keperluan atau tanpa keperluan. Ya, ada alasan ataupun tidak dia mau mengusap khuf, tafadhol. Hatta yajuzu lil mar'atil mulazimati baitaha, sampai boleh pula mengusap kedua khuf untuk perempuan yang selalu berada di dalam rumah, enggak ke mana-mana. Ya. Wa zamanil ladzi la yamshi, dan juga orang wa zaman di sini artinya orang yang sakit menahun, yang tidak bisa berjalan pun dibolehkan untuk mengusap khuf. Jadi mengusap khuf ini hukumnya berlaku bagi semua pihak. Siapapun boleh, sehat atau sakit, bermukim ataupun safar, laki ataupun perempuan, kemana-mana ataupun tidak, itu semua diperbolehkan untuk mengusap apa? Mengusap sepatunya. Tapi kemudian kata Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah, wa ankara ar-rafidhatu wa man tabi'ahum al-jawaz, orang-orang rafidhah dari kalangan Syiah, jadi rafidhah itu salah satu sekte besar dari kalangan Syiah, wa man tabi'ahum, dan yang mengikuti rafidhah itu mengingkari pembolehan mas'alah al-khuffain. Ya, karena rafidhah atau Syiah ini lawan dari ahlu sunnah, wa kadza syi'atu wal khawarij, begitu pula Syiah pada keumumannya dan orang-orang al-khawarij. قال الحسن البصري حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام di alaihi assalatu wassalam kana yamsahu 'ala al-khuffain. Al-Hasan Al-Basri mengatakan ada 70 orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadaku bahwasanya beliau alaihi salatu wasallam kana yamsahu ala al-khuffain. Ketika dalam sebuah riwayat yang marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sahabat yang menyatakan dengan sighah kana yaf'alu kada kada. Ada kana yaf'alu kada kada. Ini sebagiannya umumnya biasanya menunjukkan bahwasanya hal tersebut biasa beliau lakukan. Biasa beliau lakukan kana yamsahu al-khuffain, yaitu biasa beliau melakukan ini. Ya. Jadi Al-Hasan Al-Basri menyatakan bahwasanya syariat al-masah 'ala al-khuffain riwayatnya itu mutawatirah. Karena beliau menunjukkan hadatsani sab'un min ashabi Rasulillah. 70 dari para sahabat Rasulullah. Gimana enggak mutawatir dengan sebanyak itu? Dan itu baru riwayat yang didapatkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Wa qad rawa al-masha min as-sahabati 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khalaiqu la yuhsaun. Dan ada para sahabat ya, dari Rasulullah SAW, banyak dari orang-orang para sahabat mereka meriwayatkan tentang al-masah an Rasulullah SAW, tentang mengusap kedua khuf dari Rasulullah SAW. La yuhsaun, mereka ini tidak apa, tidak terhitung bilangan berapa banyaknya orang yang meriwayatkan akan syariat al-masah al-khufain. Kemudian kata Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah, "Na'am, hal al-ghuslu al-afdalu li'annahu al-aslu wa bihi qalat asy-Syafi'iyyah wa jama'atun min as-sahabati minhum Umar ibn al-Khattab wa ibnuhu Abdullah wa Abu Ayyub al-Ansari. Am al-mashu afdalu wa bihi qala jam'un min at-tabi'in minhum asy-Sya'bi wa Hammad wal-Hakam fihi khilaf." Na'am. Kemudian ini ada kalimat yang agak panjang tapi coba anda ringkas supaya antum faham. Halil ghaslu afdalu li'annahu al-aslu amil mashu afdalu. Itu ya. Jadi di sini ada pertanyaan, apakah membasuh kedua kaki itu lebih afdal karena itu adalah hukum asal, atau mengusap kedua khuf itu afdal? Paham di sini insyaallah ya. Mana yang lebih afdal? Ketika antum mau wudu ya, dan antum memasukkan kedua kaki antum ke sepatu antum dalam keadaan suci diri antum. Ketika mau wudu, mana yang lebih afdal saat itu? Apakah lebih afdal membasuh kaki dengan melepas kedua sepatu, atau yang lebih afdal adalah mengusap sepatu? Nah di sini Syekh Taqiyuddin mungkin kalimatnya agak tidak terbiasa kita menghadapinya, tetapi mafhum insyaAllah. Mana yang lebih afdal? Al-ghusl ghuslur rijlain atau al-mas' al-khuffain, itulah. Dan ini li'annahu al-aslu wa bihi qalati syafi'iyyatu, dan ini pendapat yang dipilih, yang dituturkan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i. Ya. Dan sebagian dari sahabat di antara Umar bin Khattab dan anaknya Ibnu Umar dan Abu Ayyub Al-Ansari, mereka menyatakan bahwasanya membasuh kaki afdal dibandingkan mengusap kedua khuf, karena membasuh kedua kaki itu hukum asal. Al-Taib, amil mashu afdalu, atau jangan-jangan mengusap kedua khuf itu lebih afdal dibandingkan membasuh kaki. وبه قال جمع من التابعين منهم الشعبي وحماد والحكم. Ini pendapat sebagian dari tabi'in. Fihi khilaf, ada perselisihan pendapat, namun di sini disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin, wa an Ahmad riwayatan, dari Imam Ahmad ada dua riwayat mengenai pandangan mana yang lebih afdal. Baik, kita tidak mempelajari mazhab Imam Ahmad sekarang. ya. والراجح منهما المسح أفضل, dan yang rajih dari keduanya yaitu dari kedua qaul ini. Ini qaul pertama ya, pendapat pertama atau wajah pertama, karena beliau menyebutkannya rajih, maka di sini ada dua wajah, ada wajahan, yaitu sisi pandang pertama al-ghuslu afdal atau al-mashu afdal. Warrajihu minhuma al-mashu afdal, al-mashu afdal. Beliau merajihkan dari antara keduanya yang afdal adalah mengusap kedua khuf ini. Ini yang afdal, yang rajih dari al-wajh al-awwal, yaitu dari pandangan pandangan yang pertama dari madhab Syafi'iyah, dari ashabul wujuh. Wathaniyatu huma sawa, kedua dari ini sama. Ini adalah tarjih, bukan tarjih sebenarnya. Ya qaul athani, yaitu menggabungkan keduanya, tidak ada yang lebih afdal, yaitu dua-duanya sama aja. Antum mau mengusap atau antum mau membasuh kedua kaki tafadhal, dan kalaupun mengusap tidak lebih utama daripada ini. Kedua-duanya memiliki keutamaan. Ini pandangan kedua. Dan beliau Syekh Taqiyuddin Al-Hisni menyatakan rajihnya adalah mengusap khuf itu afdal dibandingkan antum melepas sepatu kemudian mencuci kakinya, mencuci kaki antum. Tetapi wallahu alam. Tapi di sini wakhtarahu Ibnu al-Munzir min ashabi Syafi'i. Wallahu alam. Ibnu al-Munzir dari ashab Asy-Syafi'i memilih pendapat yang kedua, pandangan kedua, itu kedua-duanya sama. Taib, tetapi yang al-mu'tamad dalam mazhab Asy-Syafi'i bahwasanya al-ghuslu afdal. Yaitu yang ini yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Makanya Syekh Taqiyuddin Al-Haisti menyatakan wa bihi qalat Asy-Syafi'iyyah. Yaitu orang ulama mazhab Syafi'i umumnya menyatakan al-ghuslu afdol. Jadi apa yang antum lakukan, misalnya, misal ana kasih contoh, antum pergi kantor pagi-pagi ini nih. Ya, setelah sarapan antum wudu dulu, wudu dalam keadaan suci khalas. Kemudian antum pakai baju buat ke kantor, pakai celananya, dan kemudian memakai sepatu pantofel. Antum pakai sepatu untuk ke kantor dengan kaos kakinya. Ya. Ketika di kantor terus, ya antum mungkin berhadas, mesti kencing atau buang angin atau BAB dan seterusnya. Selama itu antum tidak sama sekali membuka sepatu antum. Jadi betapa banyaknya kan kantor-kantor yang besar di Jakarta terutama, WC-nya itu kan klosetnya kloset duduk. Sehingga antum enggak perlu jongkok dan enggak perlu buka sepatu juga, tinggal duduk aja. Sepatu masih terpasang di kaki. Ya, kemudian datanglah waktu jelang zuhur. Antum ke masjid kantor untuk sholat berjamaah. Antum pun berwudu di sini. Antum berwudu. Nah, sekarang pas mau wudu antum pikir mana yang afdal, ghusl atau masah? Nah, di sini lihat. Kalau antum mengikuti pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, antum mengikuti pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, maka dinyatakan al-ghuslu afdal. Antum lepas sepatu antum dan basuhlah kaki antum itu. Ya, itu perkataan ulama Syafi'iyah dan sebagian sahabat. Dan ini mu'tamad di madhab Syafi'i. Walaupun Syekh Taqiyuddin Al-Haisni menyatakan yang rajih adalah al-mashu afdal. Ya, ini pendapat aslinya, pendapat umumnya madhab Syafi'i. Bahkan, wallahu a'lam, memang ini lebih afdal baik secara hukum asal. Baik disebabkan ini hukum asal, atau dia lebih afdal jika dileburkan ke konteks kekinian. Sekarang ketika antum wudu di masjid, ya, bukan di aula masjidnya, bukan di tempat wudu masjid, baik masjid kantor, masjid masyarakat atau masjid manapun, rata-rata tidak mengizinkan alas kaki dipakai begitu saja. Melainkan harus dilepas sejak dari parkiran misalnya, ya kan? Coba sekarang kalau antum tetap bersikukuh untuk mengikuti al-mas'a afdal di sini. antum tetap pakai itu sepatu pantofel antum, jalan apa menginjak lantai-lantai masjid atau teras masjid, kemudian dilihat orang-orang, antum tentara bukan, polisi bukan, pejabat bukan gitu. Nah, pas ke tempat wudu, antum seorang diri memakai sepatu dan disaksikan oleh sekian banyak mata. Kira-kira yang terjadi apa? Anda enggak tahu yang terjadi apa? Antum coba aja, insyaallah ada yang terjadi, ya kan gitu. Maka di sini wallahu alam, baik secara konteks kekinian maupun secara hukum asal sebagai alasan, maka al-ghuslu afdal dibandingkan al-masah. Namun kita tetap harus memahami hukum al-mas'al al-khufain, karena hukum al-mas'al al-khufain ini lebih luas dibandingkan yang dikira oleh orang-orang. Dikira oleh orang-orang pas safar doang, padahal ketika kita nyantai di rumah pun bisa wudu dengan menerapkan al-mas'al al-khufain. Walaupun ya orang zaman sekarang tentu jarang melakukan hal ini. Hanya saja nanti akan ada masalah juga, apakah bisa kita al-mas'ah al-jara'ib, yaitu mengusap kaos kaki misalnya. Ya, Anda mengikuti pendapat yang Allah alam, untuk masalah kaos kaki juga boleh, selama kaos kaki tersebut menutupi semua bagian dari yang wajib dibasuh dalam wudu. Ya, Anda mengikuti pendapat yang boleh kan. Baik, wa fihi ahaditsu sanuriduha fi mahalliha insyaallah taala. Baik, insyaallah. Nanti sebentar ada sesuatu sebentar. Kita lanjut insyaAllah. Kemudian kata Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah, "Idza 'arafta hadha fali jawazil mas'i 'ala al-khuffain syartan." Jika kamu mengetahui hal ini, maka ketahuilah ada dua syarat pembolehan mengusap kedua khuf. Jadi mengusap kedua khuf ini ada syarat dan kriteria yang berlaku. Tidak sembarangan begitu saja. Dan kedua syarat ini, baik, ada pertanyaan, bismillah, untuk sepatu sendal yang tidak menutupi seluruh kaki bagaimana Ustaz? Tidak bisa, ya. Sepatu sendal tidak bisa. Tidak masuk kriteria, dan ini nanti akan dijelaskan di syarat yang kedua insyaallah. Nah, perlu diperhatikan bahwasanya dalam Kifayatul Akhyar Syekh Taqiyuddin Al-Hisni menjadikan persyaratan dua syarat. Sementara dalam matan Abu Suja, baik di sini atau di sini tadi, ya, menjadikan salasati syara'it. Tapi secara substansi sama aja. Ya, intinya sama aja sebenarnya. Bahkan di sini Syekh Taqiyuddin Al-Hisni memberikan beberapa tambahan dalam persyaratan untuk mas'h al-khuffain. Ahaduhuma an yalbasa al-khuffain jami'an 'ala taharatin kamilatin. Persyaratan pertama dibolehkannya mengusap kedua khuf, yaitu dia mengenakan kedua sepatu tersebut, ya, dalam keadaan taharah kamilah, dalam keadaan suci secara sempurna. Apa maksudnya? Ya, ketika antum mau pakai itu sepatu, antum tidak dalam keadaan berhadas. Kalaupun tadi habis berhadas, seperti habis buang angin atau tidur lelap, atau BAB, BAK dan seterusnya, maka antum wudu dulu sampai sempurna. Selesai wudu kakinya semua udah wudu, udah semua anggota wudu dibasuh, diusap, maka barulah antum pakai itu sepatu. Nah, ketika pakai sepatu dalam keadaan suci, nah itu baru baru dia bisa masuk ke hukum masah al khufain kalau nanti dia mewudu lagi. Ya. Kemudian falau ghasala rijlan thumma labisa khuffaha thumma ghasala al-ukhra wa labisa khuffaha lam yajuzil mashu. Kalau misalnya dia mengenakan sepatunya, ya, afwan, di sini dulu. Falau ghasala rijlan, kalau misalnya dia membasuh satu kaki, toh, ini, dia lagi wudu, dia lagi wudu nih, ya, kan belum belum belum ada hukum mengusap khuf dulu. Dia wudu dalam keadaan kakinya tidak pakai sepatu. Ya, kayak kita biasa wudu. Contoh. Contoh nih, antum mau pergi ke kantor pagi ini. Jam 6 ini berangkat. Ini jam berapa? Ah, ini jam 6 berangkat. Ya, jam 6 berangkat. Sebelum berangkat, antum wudu dulu dan bakal pakai nanti wudu, rencananya mau pakai sepatu untuk ke kantor. Oke. Dengan niatan nanti ah pas di kantor kan saya enggak perlu buka-buka sepatu ini, gitu kan. Nah, antum wudu di kamar mandi sembari dekat dengan sepatu antum itu sebelum dipakai. Falau ghasala rijlan, kaki kanan antum cuci, antum basuh. Nah, kemudian langsung antum pakaikan khuf antum, padahal kaki kiri belum di belum dibasuh. Thumma ghasalal ukhra, kemudian antum membasuh kaki kiri, kaki lainnya. Wala bisa khuffaha, baru setelah itu antum pakai sepatu untuk kaki kiri. Lam yajuzil mashu, tidak boleh mengusap khuf nantinya. Kira-kira paham enggak ya? Ya, enggak boleh mengusap khuf nantinya. Jadi nanti pas jam 9 di kantor antum pengen pipis misalnya. Datang kamar mandi antum pipis. Berhadas kan? Kemudian setelah pipis antum kan mengingat hadis Nabi SAW, tidaklah ada orang yang menjaga wudunya kecuali dia mukmin. Artinya baru berhadas dikit wudu langsung. Maka antum pengen langsung wudu. Baik, faddal wudu. Tetapi di wudunya antum tersebut tidak boleh mengusap kedua khuf atau sepatu itu. Melainkan harus kembali ke hukum asal, yaitu membasuh kaki langsung. Kenapa begitu? Karena lihat yang tadi, li'annahu lam yudkhilhuma ba'da taharatin kamilah. Karena dia itu belum memasukkan kedua kakinya ke dalam sepatunya tadi setelah sempurnanya status sucinya dia, gitu loh. Ya, sempurnanya status sucinya dia. Jadi belum 100% bersuci karena memasukkan kaki kanannya ke dalam sepatu sebelum kaki kirinya selesai dibasuh. Sampai sini paham insyaallah. Walau ibtada'a al-lubsa wa huwa mutatahhirun thumma ahdatha qabla an wasalat ar-rijlu ila qadamil khuffi lam yajuzil mashh. Kalau misalnya dia memulai memakai al-khuf wa huwa mutatahhirun, dalam keadaan dia bersuci, thumma ahdatha qabla an wasalatir rijlu ila qadamil khuf rijl, kemudian dia berhadas sebelum kakinya nyampe ke qadamil khuf. Gimana maksud qadamil khuf di sini? Hah? Yaitu alas dari sepatu. Jadi dia nih gini ya, dia udah mulai dia kan suci, ya suci dalam keadaan suci nih, ya mutatahir di sini ya bisa arti bersuci, suci dalam keadaan suci. Ya, dia udah mau pakai sepatu, kaki kanannya nih udah nyentuh sepatu, tapi kakinya belum sampai ke bagian bawah dari khuf, itu belum sampai nginjek gitu loh, atau belum sampai ke bagian dari bawah dari khuf, belum sempurna. Tiba-tiba berhadas dia belum sempurna, belum klop masuk ke kakinya, kakinya udah masuk tapi belum 100% masuk ke dalam sepatunya. Dia maaf kentut misalnya, maka nantinya lam yajuzil mashu, dia tidak boleh mengusap kedua khuf nanti kalau dia membersuci. Harus kembali ke hukum asal, yaitu membasuh kakinya. Nassa alaihi syafi'iyu fil ummi. Ya, Imam Syafi'i menyebutkannya secara nas dalam kitab al-um. Nah, di sini ana ada kitab al-um, ya, cetakan dari Ibnu Hazm dan Darul Wa. Sebenarnya dibahas dalam kitab al-um memang bab tersebut atau hal seperti ini, ya, ini qala Syafi'i rahimahullah, faman lam yudkhil wahidatan min rijlaihi fil khuffaini illa, dan seterusnya, ini panjang dan dengan bahasa yang sebenarnya tidak begitu ringan, ya, tidak begitu ringan, disebutkan kasus demi kasus dari masalah khuffain, tetapi ana tidak mau memperlebar dengan membacakan dari kitab al-um karena akan semakin panjang lagi durasinya nanti. Sementara kita fokus aja di kifayatul akhyar. Kenapa begitu? Li'anna li'tibara biqararil khuffi la bisaq. Karena ibrahnya adalah qararil khuff, yaitu sempurnanya pemakaian sepatu, bukan sucinya betis semata di sini, yaitu dia harus sempurna juga masuknya. Tapi kalau belum sempurna masuknya khuf ke kaki, belum sempurna masuknya kaki ke khuf, udah berhadas duluan, maka ya hukum untuk membasuh khuf nantinya, mengusap khuf nantinya, ya tidak terjadi karena hukumnya tidak ada. Dia harus kembali ke hukum asal. Wahtajja lidzalika bi ahaditsa. Dan di Imam Asy-Syafi'i berhujjah dengan beberapa hadis, minha haditsul Mughirati radhiyallahu anhu qala, di antara hadis Mughirah beliau berkata, sakabtul wudu'a li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, falamma intahaitu ila rijlaihi ahwaitu ila al-khuffain li anza'ahuma. Ya, aku pernah sakabtu, yaitu menuangkan al-wadu, ya al-wadu di sini. Al-wadu ini air yang digunakan untuk wudu. Aku pernah menuangkan air wudu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma intahaitu ila rijlaihi ahwaitu ila al-khuffaini li anza'ahuma. Maka ketika aku turun, ya, apa di sini maksudnya, ketika aku sampai ke kedua kaki beliau, jadi ahwa itu turun, tapi intah itu ila rijlahi, aku sampai ke kedua kaki beliau, ahwa itu ilal khufaini, aku pun di sini menurunkan badanku, membungkukkan badanku menuju ke khuf, yaitu sepatu beliau, li anza'ahuma, untuk mencabut sepatu beliau. Qal, kata Nabi SAW, da'huma, wis tinggalkan, wis biarkan keduanya, jangan dilepas. Fa inni adkhaltuhuma wa huma tahiratan. Aku telah memasukkan kedua kakiku tersebut, ya. Ya, bisa juga memasukkan kedua kaki tersebut kepada kedua sepatu tersebut, wa huma, dan kedua kakiku tersebut dalam keadaan suci, yaitu sudah suci, dan aku tidak berhadas ketika memasukkan kedua kakiku ke dalam sepatu tersebut. Rahu Syekhon. Wal wudu'u bi fathil wawi. Al wudu' dengan fathah di huruf wawunya, Ini menunjukkan apa? Wudu artinya adalah air yang dipakai untuk berwudu. Fa'allala alaihi salatu wassalamu jawazal mashi bi taharatihima 'inda al-lubsi wal hukmu yadur ma'a al-illah. Maka Rasulullah SAW memberikan illat, yaitu sebab hukum bolehnya mengusap dengan sucinya kedua kaki tersebut ketika mau mengenakan sepatu. Jadi kedua kakinya dalam keadaan suci dari hadaslah dirinya, intinya begitu. Ketika dia mengenakan sepatunya. Wal hukmu yaduru ma'al illah. Nah, ini di antara kaidah usuliyah. Hukum itu beriringan sesuai dengan illatnya. Jadi kalau misalnya illatnya ada, hukumnya ada. Kalau illatnya manfiyah, tidak ada, maka hukumnya juga tidak berlaku, ya. Nah, gitu. Jadi ketika illatnya itu kaki tersebut dalam keadaan tidak suci dimasukkan ke baik tidak suci dari segi hadas atau tidak suci dari segi adanya najis, maka di sini muskilah. Menjadi masalah nantinya, yaitu karena illatnya tidak ada. Baik, kemudian wa asrahu min hadza, dan lebih terang lagi. Ya, lebih sharih, lebih jelas lagi, lebih terang lagi. Ma rawahu Asy-Syafi'i 'anil Mughirah, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dari Al-Mughirah. Qal, berkata beliau, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, amsahu 'alal khuffain, ya Rasulullah, apakah boleh saya mengusap kedua khuf? Maka kata Rasulullah, na'am, idza adkhaltahuma tahiratain, iya boleh, kalau misalnya kamu telah memasukkan kedua kakimu dalam keadaan suci. Walafdhatu idza syartun wa in kanat dzarfan, idza di sini dia berposisi sebagai syarat walaupun dia adalah sebuah dzarf. Wallahu alam. Kenapa disebut begitu? Karena ketika ada syarat ada masyrut. Ini menunjukkan adanya syarat, berarti adanya illat, ya. Baik, kemudian kata Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah taala, syarat yang kedua, dan beliau menyebutkan adanya dua syarat. Walaupun dalam kitab Matan Abi Syuja' disebutkan tiga syarat, tapi beliau meringkas menjadi dua syarat, dan di syarat kedua ini akan ada beberapa tinjauan. Jadi syarat kedua ini syarat menjamak beberapa tinjauan. Coba kita baca. Asyartu thani an yakuna al-khufu salihan lil-mashi. Syarat yang kedua, khuf tersebut relevan untuk pengusapan. Itu relevan di sini, salih di sini maksudnya layak dan relevan, cocok untuk pengusapan. Ya. Baik, wali salihiyati umur, dan untuk relevansi tersebut atau kecocokan tersebut ada beberapa hal, tetapi insyaallah kita mencukupkan pada sampai sini aja insyaallah. Kemungkinan nanti hari Yaumul Khamis, insyaallah Yaumul Khamis pagi kita akan meneruskan pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, baik entah itu Rabu, Kamis atau Jumat ba'da subuh insyaallah jam 5:30 insyaallah taala. Dan insyaAllah nanti siang akan ada kajian Iqtida' As-Sirat Al-Mustaqim. Sekian dari ana, semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat dari apa yang kita tuturkan, dan semoga apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menjadi penyelamat dengan izinnya, dengan rahmatnya fi dunia wal akhirah. Di sini ada pertanyaan dari Muhammad Rifqi. Sebenarnya kalau ada mau nanya silakan aja sih. Apakah mengusapnya harus ada ciri tertentu? Misal apakah harus basah atau hanya sedikit air? Dan di sini yang perlu diketahui tentang masalah al-masah, bedanya ghusl dengan masah itu apa? Ini kan ada ghusl, ini ada masah. Ghusl dengan masah itu beda. Ghusl itu mencuci atau membasuh, adapun masah itu mengusap. Namanya mencuci atau membasuh itu beda dengan sekadar mengusap. Mencuci atau membasuh itu melazimkan adanya kuantiti air atau disebut juga sebagai kotorat, minimal kotorat, yaitu adanya kotorat. Kotorat yaitu bulir-bulir air yang bersifat jarin, yaitu mengalir. Ya, jadi bukan sebatas lembab tok gitu loh. Kalau lembab doang itu nggak cukup disebut ghusl, tetapi disebutnya masah. Masah itu mengusap, itu cukup. Yang penting tangan antum lembab, antum oles aja itu bagian atas sepatu set gitu, itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup, itu namanya masah. Ya, jadi kalau tadi ditanya, ya, pertanyaan hilang. Ya, sebentar. Oh ya, ada nih pertanyaan. Apakah mengusap harus ada ciri tentu? Ya, cirinya mengusap itu yaitu cukup bermodalkan apa? Bermodalkan lembapan air di tangan. Ya. Jadi kalau misalnya tangan udah lembab, adanya lumuran-lumuran air, usap aja udah sepatunya itu. Tidak harus dengan gayung terus. Itu namanya nyuci sepatu, bukan mengusap. Ya, seperti itu bedanya ikhwah sekalian, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, insyaallah cukup di sini aja insyaallah taala. Insyaallah nanti siang akan ada kajian iqtida' as-sirat al-mustaqim. Semoga bermanfaat insyaallah apa yang kita tuturkan sekarang dan apa yang seterusnya akan kita pelajari. Jazakumullah khairul jaza. Ala husni istima'ikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.